Suaranya terdengar ah? Jelas, Bang. Oke, nah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya, yang dengannya pula lah kita dapat kembali berkumpul untuk menuntut ilmu syar'i di kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh Ittiba Mengaji. Ittiba Mengaji adalah sebuah komunitas mengaji yang didirikan oleh alumni Institut Teknologi Bandung, lintas jurusan dan lintas angkatan, dan di antara anggotanya masih ada yang menimba ilmu di kampus ITB. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, kuduah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, serta kepada umatnya yang istiqomah mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, seperti yang sudah dijadwalkan, Selasa malam ini kembali kita bertemu di kajian untuk membahas kitab fikih berjudul Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid wa karya Abdurrahman Ibnu Abdillah Al-Ba'ali yang dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Andi Octavian Latif MSc Hafizahullahu Ta'ala. Adapun tema yang akan dikaji pada kajian malam ini adalah adab-adab dalam bertakziah. Seperti biasa, kajian akan berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi selama kurang lebih 60 menit atau disesuaikan dengan materi. Kemudian selepas penyampaian materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, jamaah bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, kemudian dikirimkan ke Anas sebagai moderator. Adapun bagi jamaah yang ingin interaktif dengan Ustadz, jamaah dapat mengklik tombol raise hand. Kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan tema. Jamaah sekalian, sebelum kajian dimulai, ada baiknya kami mengingatkan kembali adab atau tata tertib dalam mengikuti kajian. Yang pertama, luruskan niat menuntut ilmu karena Allah. Niatkan menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan di dalam diri kita. Kemudian kami mohon jamaah mengetikkan profil di Zoom nama sebenarnya dan juga domisilinya sehingga kami dapat mengenali jamaah terutama saat sesi tanya jawab. Kemudian hendaknya jamaah mencatat ayat-ayat, hadis serta faedah-faedah yang Ustaz sampaikan karena salah satu cara untuk mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya. Jamaah sekalian, kita masih menunggu kehadiran Ustaz. Ustaz belum hadir. Ana sudah komunikasi dengan Ustaz dan seperti sudah ya, Ana sudah dibaca. Kita tunggu kehadiran Ustaz. Oh, Ustaz sudah hadir. Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Sehat ya Ustaz? alhamdulillah, khair. Ya. Terima kasih Khair, Ustaz khair. untuk sudah berkenan hadir di kajian Tiba Mengaji untuk Alhamdulillah. memberikan mengajarkan ilmu syar'i kepada kita, terutama dalam fikih ibadah Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Ustaz, kajian sudah ana buka. Kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan materi falyatafadhal maskur. Silakan Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insya Allah kita lanjutkan kajian kitab Bidatul Abid wa Kifatul Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan terakhir di Kitabul Janais, ya, yaitu tentang takziah, tentang melayat, ya, adab-adab takziah. Maka langsung saja penulis berkata, wa ta'ziyatu muslimin walau saghiran ila thalathati ayyamin sunnah. Maka bertakziah kepada seorang muslim yang dikenai musibah, walaupun seorang muslim tersebut masih kecil, ya, seperti anak kecil, ayahnya meninggal, anak kecil keluarganya meninggal, maka ya, selama yakni dia adalah seorang muslim, maka memiliki hak untuk kita yakni memiliki perhatian. Ketika kemudian terkena musibah, maka kita bertakziah kepada orang tersebut. Maka wa ta'ziyatu muslimin walau saghiran sunnah. Jadi bertakziah kepada seorang muslim yang sedang terkena musibah walaupun dia adalah anak kecil, itu sunnah. Ila thalathati ayyam, sampai 3 hari. Ya, sunnah itu hukumnya di sini disebutkan hukumnya sunnah. Jadi bukan wajib, bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, akan tapi sunnah. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu ketika beliau bertakziah kepada putri beliau sendiri. Maka di sini kita lihat dari perbuatan Nabi Muhammad SAW ini, para ulama kemudian menyimpulkan hukum sunnah. Ya, jadi hukum yang diambil dari sekedar perbuatan Nabi Muhammad SAW itu maksimalnya sunnah. Maka ya, ketika Nabi Muhammad SAW bertakziah tersebut, Nabi Muhammad SAW di antara yang beliau ucapkan, Inna lillahi ma'akhadh walahu ma'ata wa kullun indahu bi ajali musamma faltastabir wal tahtasib. Ya, sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah ambil dan apa yang Allah berikan, dan semua itu di sisi Allah Subhanahu wa taala telah memiliki ketetapannya masing-masing, waktu ajalnya masing-masing. Ajal itu periode waktu, memiliki periode waktunya masing-masing. Maka bersabarlah dan ya, memintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dari sini kita ambil kesimpulan apa? Hukumnya sunnah. Kemudian dari mana hukum sunnah ini dibatasi pada 3 hari saja, ya, 3 hari pertama saja. Maka ini karena yakni adanya yakni riwayat, ya, yang menyebutkan hal ini. Akan tetapi para ulama ada yang menyebutkan bahwa ya, ada yang memutlakkan, yakni sunnah tanpa adanya batasan waktu, ya, sunnah tanpa adanya batasan waktu. Ini ada pendapat, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Baik, Tapi yang sebagaimana disebutkan oleh penulis, dan inilah di Hambali ya, dan di Syafi'i juga, yakni takziah itu adabnya adalah cuma 3 hari pertama saja. Baik. Kemudian fayuqalu li muslimin musabin bi muslimin a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limaitik. Di antara ya doa yang kita sampaikan kepada, tentunya ketika kita bertakziah maka tujuannya adalah ada dua, mendoakan ya yang terkena musibah tersebut dan yang meninggal tersebut, ini yang tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua menghibur ya, tujuan yang kedua menghibur dan membantu orang-orang atau keluarga yang sedang terkena musibah tersebut. Jadi ini adalah dua tujuan utama ketika seorang bertakziah. Maka di antara perkataan yang bisa kita ucapkan itu adalah perkataan yang disebutkan oleh penulis, a'zamallahu ajrak. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperbesar pahalamu. Wa ahsana azaak, dan memperbagus ya takziah ini. Wa ghafara limaitik, dan mengampuni ya yakni keluargamu yang meninggal ini. Maka di sini kita lihat, ini mendoakan orang yang terkena musibah tersebut, kemudian mendoakan orang yang meninggal, ya keluarganya yang meninggal. Kemudian di antara yang bisa digunakan untuk menjawab doa ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis, wairuddu mu'azza, wairuddu mu'azza, biqauli istajaballahu du'a'ak, warahimana wa'iyyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjawab doamu, dan semoga Allah merahmati kita dan merahmati kamu ya. Maka ini adalah di antara, ini adalah jawaban yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengucapkan yakni perkataan ini. Akan tapi tentunya dalam perkara ini ya, perkaranya itu lapang dan luas. Jadi intinya adalah mendoakan ya orang yang terkena musibah, mendoakan orang yang meninggal dunia, kemudian juga yakni menghibur dan membantu ya orang yang terkena musibah, bukan malah merepotkan ya, akan tapi justru malah untuk datang menghibur dan membantu. Kemudian penulis kemudian masuk pada ya perkataan wa ayyu qurbatin fu'ilat وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ حَيِّنْ أَوْ مَيْتٍ نَفَعَهُ ذَلِكَ. Baik. Sebelum masuk ke perkataan ini, ya, kalimat ini berbicara tentang apa yang bisa kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Yakni, pahala yang bisa kita hadiahkan itu dari jalur mana saja, gitu ya. Yang pertama tentunya, dari jalur doa. Ini kesepakatan para ulama. Kalau kita mendoakan ya orang yang sudah meninggal atau bahkan orang yang masih hidup ya, maka itu akan insya Allah sampai kepada orang yang kita doakan tersebut. Makanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ya, orang-orang yang datang setelah mereka, setelah ya generasi terdahulu, setelah kalangan Muhajirin dan Ansar, setelah para sahabat, setelah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah ya saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Maka ini berarti apa? Ini mendoakan orang yang hidup, Rabbana ighfir lana, mendoakan yakni Allah, ya Allah, ampunilah kami. Ini berarti mendoakan diri kita sendiri dan mendoakan orang lain yang masih hidup. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ya berikanlah ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Maka ini menunjukkan bahwa ya doa itu disyariatkan juga baik untuk kita sendiri, diri kita sendiri, atau orang lain yang masih hidup, ataupun orang lain yang sudah meninggal dunia. Kemudian, misalkan dalam hadis, ya hadis yang masyhur, idza matal insanu in qata'a anhu amalu. Ya, kalau seorang itu meninggal dunia maka terputus amalannya illa min thalathah, kecuali dari tiga hal, ya, dari tiga jalur. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah yang terus mengalir. Yang sesuatu yang disedekahkan tersebut itu terus dimanfaatkan. Maka ini adalah sedekah yang terus mengalir. Itu makna dari sedekah jariyah. Jariyah yakni mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, ya. Ketika seseorang menebarkan ilmu, kemudian ilmu tersebut diambil manfaatnya, maka walaupun orang tersebut telah meninggal dunia, maka ya dia akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah dia sebarkan dahulu, ya. Dia akan mendapatkan pahala dari ilmu yang telah dia sebarkan dahulu. Jadi orang yang bersedekah kemudian sedekahnya tersebut tetap dimanfaatkan oleh orang-orang lain, ya, walaupun dia telah meninggal dunia, insya Allah dia juga akan mendapatkan pahalanya. Orang yang mengajarkan ilmu kemudian bermanfaat bagi orang lain, kemudian orang ini yakni meninggal dunia, maka dia tetap akan mendapatkan pahala insya Allah dari ilmu-ilmu yang telah dia sebarkan. Makanya dimaksud dengan ilmu di sini ya adalah ilmu syar'i, itu hukum asal. Ketika kata ilmu disebutkan di dalil, maka ya ketika kata ilmu disebutkan di dalil secara mutlak, tidak diberikan keterangan ilmu apa begitu ya, maka ini adalah yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Akan tapi kemudian kita mengetahui dari dalil-dalil yang lain bahwa ilmu dunia pun masuk juga, bisa bermanfaat juga, yakni bisa memberikan kita pahala juga insyaallah. Kalau kita menebarkan ilmu dunia tersebut, kemudian kita meniatkan untuk meraih pahala dari Allah ketika kita menyebarkannya, maka ketika kita meninggal dunia dan ilmu tersebut masih terus dimanfaatkan oleh orang lain, maka insya Allah kita tetap mendapatkan pahala dari ilmu dunia yang kita sebarkan pada saat itu, yang kita meniatkannya untuk ya meraih keridhaan Allah atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi tentunya secara keutamaan tentunya tidak ada yang bisa menandingi ilmu syar'i, karena ilmu syar'i adalah ilmu tentang ya nama dan sifat Allah, ilmu tentang akidah yang lurus yang dikehendaki oleh Allah, ilmu tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan suatu ilmu itu bergantung kepada kemuliaan yang diilmui. Ya, maka tentunya ilmu syar'i jauh lebih mulia daripada ilmu dunia. Akan tapi tentunya kita juga tetap sangat membutuhkan ilmu dunia ya ketika kita yakni menjalani kehidupan kita di dunia ini. Naam, tayyib. Maka di sini kita lihat au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Ya, atau anak saleh yang mendoakannya. Maka di sini kita lihat ya ketika seseorang itu membesarkan anak, kemudian mendidiknya, kemudian yakni merawatnya, mendidiknya, dan membiasakannya kepada perkara-perkara ibadah, ketaatan kepada Allah, sehingga anaknya tersebut menjadi anak yang saleh, maka itu ya sama seperti dua kasus sebelumnya, ini adalah saham bagi dia, saham pahala. Bayangkan ketika seseorang misalkan mengajarkan anaknya, mengajarkan apa? Ketika misalkan anaknya masih usia balita, yang diajarkan apa kira-kira? Baca Al-Fatihah. Ketika anaknya tersebut mengetahui cara membaca surat Al-Fatihah dari orang tuanya, maka ketika anak tersebut tumbuh kemudian sholat, setiap dia sholat 5 waktu, membaca surat Al-Fatihah, setiap dia membaca surat Al-Fatihah walaupun bukan di sholat, ya, maka orang tuanya mendapatkan pahala dari amalan anaknya. Setiap dia membaca Al-Quran, ketika yang mengajarkan Al-Quran itu adalah orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala juga dari amalan anaknya. Ya, ketika anaknya kemudian mengajarkan, gara-gara dia mengetahui ilmu membaca Al-Quran dari orang tuanya, kemudian anaknya ini nanti punya anak lagi, sehingga jadi cucu bagi orang tua yang tadi, maka insya Allah orang tua yang tadi, si mbah, juga dapat pahala insya Allah. Ini makanya yakni ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbesar ya saham pahala kita. Jangan kemudian ketika kita memiliki anak, kemudian kita pasrahkan ilmu agamanya kepada yakni guru di sekolah. Khalas, yakni guru di sekolah sudah. Hah? Kita bayar mereka buat apa? Gitu ya. Mentalitasnya begitu. Kita bayar mereka buat apa? Buat ngajarin anak kita. Ini kesalahan. Antum telah menyia-nyiakan kesempatan pahala yang sangat besar. Apalagi kalau antum misalkan mengajarkan anak antum ilmu ya membaca membaca ya membaca bahasa Arab hijaiyah, kemudian ilmu yakni mengajarkan baca Al-Fatihah, mengajarkan membaca Al-Qur'an, mengajarkan Iqra pertama gitu ya. Kemudian mengajarkan bahasa Arab kalau antum bisa ya, mengajarkan bahasa Arab, apalagi mengajarkan ilmu syar'i ya. Kita tidak bisa menghitung yakni semoga semuanya itu kita mendapatkan pahala ya, karena atau walaupun demikian, walaupun kita tidak bisa mengajarkan bahasa Arab atau ilmu syar'i, tetapi kita memudahkan anak kita mencarikan ya lingkungan yang baik, mencarikan sekolah yang baik, termasuk lingkungan yang baik ini lingkungan rumah kita dan pertemanan anak kita ya. Dia bergaul sama siapa? Jangan sembarangan kemudian yakni sama anak tetangga kemudian kita tidak perhatikan. Yakni ini tidak bukan orang tua yang baik dalam memperhatikan pendidikan anaknya. Ya, maka kalau misalkan kita memang tidak bisa mengajarkan bahasa Arab, ilmu syar'i, misalkan begitu, karena kita juga sama-sama masih belajar, maka yakni insyaallah kesempatan untuk mendapatkan pahala juga tetap ya terbuka besar. Bahkan kalau hitung-hitungan pahala ya tidak bisa kita yakni katakan ini kalau bapaknya ustaz maka pahalanya lebih, tidak demikian ya. Tidak demikian. Masalah pahala itu banyak faktor yang lain, faktor keikhlasan, faktor ketulusan, faktor kesungguhan dan lain-lain. Baik. Maka di sini kita lihat, jadi kalau misalkan kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, seperti kasusnya ketika anak soleh tersebut mendoakan ya orang tuanya, maka yang sudah meninggal dunia, maka orang tuanya tetap akan mendapatkan yakni pahalanya, begitu ya. Kalau antum perhatikan di sini, mengapa hadis ini membatasi awwaladin salihin yad'una atau anak soleh yang mendoakannya? Mengapa membatasi cuma mendoakan? Padahal tadi penjelasannya apa? Ketika anak ini bisa baca Quran, ketika anak ini membaca surat Al-Fatihah di setiap sholatnya, maka orang tuanya juga insya Allah dapat pahala. Itu kan bukan mendoakan secara langsung, betul tidak? Ketika anaknya diajarin bahasa Arab, diajarin ilmu syar'i sehingga nanti jadi ustad, gitu. Maka insya Allah orang tuanya dapat pahala juga. Akan tapi, ya ini kan bukan mendoakan secara yakni bukan perbuatan, bukan disebut sebagai perbuatan mendoakan. Mengapa hadis ini membatasi hanya anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Jawabannya adalah karena yang lain-lain tadi sudah dimasukkan di dua poin sebelum, sedekah yang terus bermanfaat dan ilmu yang tetap dimanfaatkan. Itu masuk semua di situ. Tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW hendak menjelaskan bahwa anak soleh, jangan lupa itu juga masuk. Dan ya oleh karena itu Nabi Muhammad SAW lebih memfokuskan pada salah satu aspek dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak soleh, yakni ketika dia mendoakan orang tua. Baik, jadi kita paham mengapa hadis ini seolah-olah membatasi, padahal sebenarnya adalah maksudnya umum. Jadi di antara hadis yakni yang lafadznya khusus tapi urida bihi al-umum, ya konteksnya khusus akan tapi yuradu bihi al-umum, ya. Konteksnya khusus tapi yang dimaksudkan adalah kondisi umum. Baik, di zahirnya kondisinya khusus anak soleh yang ketika cuma dia mendoakan. Gimana kalau sholat? Gimana? Padahal sholatnya dulu diajarin orang tua. Ini juga masuk. Tapi kenapa kok seolah seperti sedang menghususkan atau membatasi? Jawabannya tadi ya, karena yang lain-lain ini telah disebutkan sebelumnya, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah dari orang tua misalkan apa? Ya nih, ketika menghabiskan uang banyak untuk sekolahnya, untuk yakni pendidikannya, untuk merawatnya dari kecil, masya Allah, itu kan termasuk juga yakni sedekah ya, yakni kewajiban ayah dan yakni kalau diniatkan tentunya, kalau diniatkan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bermanfaat bagi si bapak tersebut. Baik. Kita balik lagi sebelum majelis kita dari adab takziah menjadi yakni majelis parenting ya. Baik. sampai mana tadi ya? Yakni amalan ibadah yang bisa dihadiahkan oleh seorang kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pertama tadi doa. Maka ini para ulama ijma ya bahwa ini akan nyampe pahalanya insyaallah. Kemudian yang kedua, yang para ulama juga ijma adalah ibadah yang terkait dengan harta. Seperti misalkan ketika seseorang itu menyedekahkan ya sesuatu dan dia telah meniatkan bahwa pahalanya semoga ya untuk yakni orang yang setelah meninggal dunia. Baik itu keluarganya atau temannya atau yakni siapapun itu yang telah meninggal dunia selama itu muslim ya. Maka ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi uktutilat nafsuha." Ya, walam tusi. Yani wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia tiba-tiba. Uktutilat nafsuha, yakni meninggal dunia tiba-tiba, walam tusi dan tidak mewasiatkan sama sekali. Ya, belum sempat bikin wasiat. Oleh karena itu di dalam Islam kita disunnahkan ya, bahkan ditekankan sekali untuk menuliskan surat wasiat. Wa adzunnuha law takallamat tasaddaqat. Ya, wa adzunnuha law takallamat tasaddaq. Dan aku pikir kalau seandainya dia bisa bicara sekarang ini maka dia akan menyedekahkan. Ya, dia akan mewasiatkan untuk bersedekah. Atau makna dari hadis ini, seandainya beliau yakni ibu saya ini dulunya sempat menuliskan wasiat, maka kemarin-kemarin sempat menuliskan wasiat atau dari dulu, maka pasti yang akan dia wasiatkan adalah untuk bersedekah. Afalah ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku akan mendapatkan pahala kalau aku menyedekahkan harta untuknya? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, na'am. Ini hadis di Sahih Muslim ya. Maka dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kalau ibadah itu terkait dengan harta seperti sedekah, maka itu insya Allah nyampe pahalanya ke mayit. Sekarang masuk pada amalan ibadah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah pahalanya nyampe atau tidak? Ya. Maka ini mencakup amalan ibadah seluruhnya. Ya, sholat, puasa, haji, umrah, dan lain-lain, semuanya. Itu perkataan penulis di sini, dan inilah di mazhab Hambali, ya. Wa ayyu kurbatin fu'idat, setiap bentuk ibadah yang dilakukan, wa ju'ila thawabuha li muslimin hayyin au maytin, dan pahalanya diperuntukkan untuk seorang muslim yang masih hidup ataupun sudah meninggal, nafa'ahu dhali. Itu akan bermanfaat baginya. Yakni, pahalanya juga akan sampai. Dari mana dalilnya? Ini pendapat ini ya diperselisihkan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini, ya, memilih pendapat ini juga. Di antara perkara yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sepakat dengan yang muktamad di mazhab Hambali. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini ketika seorang anak perempuan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha yani 'ala ummiha ala ummi yani innahu kana 'ala ummi shaumu syahrin. Ya, jadi anak perempuan ini mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ibuku punya utang puasa satu bulan. Afa asumu anha? Apakah aku boleh berpuasa untuknya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sumi anha. Ya, puasalah untuknya. Kemudian anak kecil tersebut melanjutkan, innaha lam tahujja qad, ya, dan dia belum berhaji. Afa ahujju anha? Apakah boleh aku berhaji untuknya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hujji anha, ya, hajikanlah untuk dia. Lagi-lagi hadis di Sahih Muslim. Maka kemudian dari sini, dari amalan ibadah yang disebutkan di hadis ini, yaitu apa? Yaitu puasa dan haji, ya, puasa dan haji, maka para ulama kemudian mengkiaskan. Para ulama yang memilih pendapat ini mengkiaskan yakni amalan ibadah yang lain dengan dua amalan ibadah yang disebutkan di hadis ini. Ini di antara, ya, di antara perkara yakni perkara ibadah yang para ulama memasukkan kias ke dalam. Ini menggunakan kias dalam masalah terkait ibadah. Ini di antara hadisnya masuk dalam bab itu, ya. Jadi perhatikan. Jadi yang disebutkan di hadis ini adalah terkait cuma puasa dan haji. Puasa berarti pahalanya nyampe ke mayit, haji pahalanya nyampe ke mayit. Maka amalan ibadah yang lain dikiaskan. Sehingga ini termasuk di antara hadis yang atau perkara atau ya na'am hadis yang para ulama mengkiaskan pada hadis tersebut perkara atau masalah yang terkait ibadah. Baik, hadis ini terkait orang yang sudah meninggal dunia, ya, apakah pahalanya yakni sampai kepada apakah pahala puasa dan hajinya tersebut yang dilakukan oleh anak perempuan tersebut sampai kepada ibunya? Di hadis ini menjawab na'am. Nabi Muhammad SAW menjawab na'am. Para ulama dari hal tersebut kemudian menyimpulkan bahwa kalau sampai kepada orang mati, maka lebih-lebih lagi kepada orang meninggal, orang yang sudah hidup, afwan, orang yang masih hidup, ya. Yani kalau kepada orang yang sudah meninggal dunia masih bisa, insyaallah, maka kepada orang yang masih hidup maka itu juga bisa juga. Itulah mengapa tadi penulis berkata li muslimin hayyin aw maitin wa ju'ila thawabuha li muslimin hayyin aw maitin, ya, ketika seorang itu melakukan amalan ibadah kemudian pahalanya itu dia niatkan untuk orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal, nafa'ahu dzalik, maka hal tersebut akan bermanfaat baginya. Wa tusannu ziyaratul qubur lirijal wa tukrahu linnisa wa in alimna annahu yaqau minhunna muharramun harumat. Disunnahkan untuk ziarah kubur bagi laki-laki. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Ya, dulunya aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ya ziarahlah. Di hadis yang lain disebutkan fa innaha tudzakkirul akhir, karena itu akan mengingatkan kepada akhirat. Maka kaidahnya ketika ada perintah kemudian ketika ada larangan kemudian diikuti dengan perintah yang mengubah yakni hukum larangan tersebut, yakni sebelumnya dilarang untuk ziarah kemudian setelah itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menjelaskan apa kaidah dalam masalah ini. Para ulama ada yang menjawab kaidahnya adalah hukum masalah tersebut kembali ani menjadi mubah, ya, sehingga kesimpulannya kalau memakai hadis ini, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur maka sekarang ziarahlah, silahkan. Ini berarti apa? Adanya perintah setelah adanya larangan. Kalau kita terapkan kaidah tadi harusnya hukumnya mubah, tapi kenapa kok ini hukumnya sunnah? Itu karena pendapat lain yang menyebutkan bahwa kalau ada perintah setelah sebelumnya dilarang maka hukumnya bukan menjadi mubah, akan tapi hukumnya kembali menjadi hukum asal sebelum dilarang. Dan ziarah kubur sebelum dilarang, yakni hukum asalnya adalah sunnah. Kenapa? Disebutkan di riwayat yang lain, fa innaha tudzakkirul akhir. Karena sifat ziarah kubur adalah mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat, ya. Sehingga Allah alam, ya, walaupun para ulama dalam masalah ini mengatakan hukumnya sunnah, kemudian berdalil dengan hadis ini. Kaidahnya adalah tadi, yaitu kembali, bukan kembali ke mubah, selalu kembali ke mubah, akan tapi kembali ke hukum asal sebelum dilarang. Dan ziarah kubur adalah sesuatu yang memang mengingatkan kita pada, bisa mengingatkan kita pada akhirat, bisa mengingatkan kita kepada kematian, supaya tidak futur, ya. Taib. Jadi jangan sampai mimpi kita lebih jauh dari umur kita, ya. Mimpi kita lebih jauh daripada umur kita. Allah musta'an. Jadi disunahkan bagi laki-laki. Kenapa kok dibedakan? Kenapa tidak bagi semua orang? Penulis kemudian berkata, "Wutukrahu lin-nisa," dimakruhkan untuk perempuan. Kenapa kok makruh bagi perempuan? Karena sabda Nabi Muhammad karena perkataan Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Ummu Athiyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Nuhina an ittiba'il janais ya wa lam yu'zam alaina." Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Tetapi itu larangan yang tidak mengikat. Nah, ini ya, dari sini kita simpulkan bahwa hukumnya makruh. Karena makruh itu adalah definisinya apa? Definisi makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi dengan larangan yang tidak mengikat. Ya, jadi hadis atau perkataan sahabat ini, dan beliau mengatakan, Ummu Athiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Nuhina," kami dilarang. Kata "nuhina" atau "umirna" di dalam yakni di dalam hadis, studi hadis dan usul fikih, maknanya itu pasti itu berarti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat mengatakan, "Umirna," kami diperintahkan. "Nuhina," kami dilarang. Siapakah yang memerintahkan? Siapakah yang melarang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sahabat berkata "umirna" atau "nuhina", kita pahami bahwa ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ini bukan perkataan sahabat belaka. Tetapi ini mengandung sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani mengandung perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jelas? Ya, jadi walaupun di sini berdalil dengan perkataan sahabat Ummu Athiyah radhiyallahu anha, akan tapi beliau lafaz perkataannya "nuhina," kami dilarang. Dilarang oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi zahirnya ini adalah beliau mengucapkannya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan konteksnya adalah beliau mengajarkannya kepada generasi setelah. Nah, sebagaimana tadi. Jadi dari perkataan Ummu Athiyah tadi, kita menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang dilarang, tapi kemudian larangan tersebut tidak mengikat. Sebagaimana pemahamannya Ummu Athiyah radhiyallahu anha. "Nuhina anittiba'il janais walam yu'zam alaina." Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tetapi "lam yu'zam alaina," peraturan ini tidak mengikat pada kami. Ini adalah perkataan yang disebutkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, muttafaqun alaih. Jadi di sini kita menyimpulkan, yakni larangan itu ada dua jenis. Larangan yang mengikat itu jadi haram, larangan yang tidak mengikat itu jadi makruh. Sebagaimana perintah itu ada dua jenis. Perintah yang mengikat itu jadi wajib, perintah yang tidak mengikat itu jadi sunnah. Ya. Baik, maka di sini kita lihat, dari sini kita mengambil kesimpulan hukumnya makruh. Jadi semoga paham ya, dari mana hukum makruh. Baik. Ini diantara ya hadis, ini bisa dihukumi hadis walaupun ini perkataan Ummu Athiyah karena tadi beliau berkata "nuhina." Ini diantara contoh hadis yang menyebutkan larangan, kemudian indikasi bahwa larangan tersebut mengikat atau tidak mengikat langsung disebutkan di perkataan yang sama. Biasanya di dalam sebuah hadis cuma disebutkan larangan saja. Atau cuma disebutkan perintah saja. Tapi kemudian indikasinya ada di tempat lain. Kalau memang perintah tersebut bukan maksudnya perintah wajib. Misalkan perintah, tapi maksudnya adalah perintah sunnah. Bukan perintah wajib. Itu biasanya indikasi bahwa itu bukan wajib. Karena hukum asalnya kalau kita membaca adanya perintah di dalil, hukum asalnya adalah wajib. Kalau kita membaca ada sebuah larangan di dalil, hukum asalnya adalah haram. Baru kita pindahkan hukumnya dari wajib jadi sunnah atau dari haram jadi makruh kalau ada indikasi. Nah, indikasi ini biasanya kita dapat dari hadis lain atau dalil lain, gitu ya, biasanya. Jarang yang dalam satu perkataan itu ada perintah atau larangan kemudian plus sak indikasinya juga sekalian, sama indikasinya juga sekalian. Ini diantara yang sedikit itu ya. Baik. Ini pelajaran adab takziah tapi yakni nuansanya nuansa usul fikih. Yani ini penting ya, bagaimana kita bisa mengekstrak hukum dari dalilnya langsung. Baik. Kemudian jadi kita paham sekarang mengapa untuk perempuan hukumnya makruh sedangkan untuk laki-laki hukumnya sunnah. Wa in alimna annahu yaqau min hunna muharramun hurimat harumat. Tetapi kalau jadi hukumnya makruh bagi perempuan, ya takziah, ziaratul kubur, ya ziaratul kubur, ziaratul kubur itu hukumnya makruh bagi perempuan. Tapi kalau misalkan diketahui bahwa perempuan ini, ya kalau misalkan dia ziarah kubur akan melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti nanti akan dibahas niyahah. Niyahah itu seperti nangis meraung-raung, ya, mukul-mukul pipi, sobek-sobek baju dan seterusnya, ya meratapi dan meraung-raung dan seterusnya. Ini adalah hal yang haram, ya dilakukan. Kalau misalkan diketahui dari kondisi ini si perempuan ini, kalau dia ziarah kubur ke makam bapaknya atau ibunya misalkan, atau keluarganya atau anaknya atau suaminya atau siapapun itu, kemudian dia bakal melakukan hal-hal yang haram seperti tadi, maka ini menjadi haram bagi dia untuk ziarah kubur, ya. Baik. Sebagian ulama menilai bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu haram secara mutlak. Baik kondisinya itu atau baik apakah diketahui kebiasaan perempuan tersebut ketika ziarah kubur bakal melakukan hal yang haram seperti meratap dan meraung-raung tadi atau tidak. Ya, ini haram secara mutlak. Sebagian ulama memilih pendapat demikian, ya. Dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para perempuan yang menziarahi kubur. Disebutkan di hadis tersebut zairatil kubur, yakni dengan bentuk muannats, bentuk feminin, ya, berarti maksudnya perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat. Oh, bayangkan, ini bukan cuma melarang akan tapi juga melaknat. Ya. Jadi melaknat itu lebih lebih tinggi lagi tingkatan larangannya daripada kalau hanya sekedar melarang. Seperti misalkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lah," begitu ya, jangan. Nah, itu adalah sekedar larangan. Akan tapi di sini la'ana. Yakni melaknat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menziarahi kubur, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj, dan orang-orang yang membangun masjid dan menaruh lampu-lampu di kuburan. Ya. Ketika menyebutkan kata al-muttakhidin wal-muttakhidin, maka kemudian disebutkan ini jamak, ya, muannats salim. Maka ini menjadi umum, ya, menjadi umum. Baik laki-laki atau perempuan. Siapakah yang membangun masjid di atas kuburan ini? Mau laki-laki atau perempuan, sama-sama kena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang ini yakni naruh lampu dan penerangan di kubur? Baik laki-laki atau perempuan, dalam hadis ini masuk dalam yakni laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat tadi, orang yang menziarahi kubur, hadis tersebut membatasi hanya pada zairatil kubur. Ya, para perempuan yang menziarahi kubur. Dari sini kita simpulkan bahwa hukumnya untuk perempuan itu haram secara mutlak. Dan inilah yang kemudian dijadikan, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Yani dibuka saja pembahasan tentang niyahah. Di situ beliau akan menyebutkan pendapat ini. Ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, sebenarnya perkataan Anda kurang tepat. Karena Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itulah yang terpengaruh dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka terbalik urutannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah duluan, kemudian baru Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah taala. Baik. Maka di sini kita lihat wallahu alam, yakni pendapatnya atau pemahamannya Mu'atiyah radhiyallahu anha itu yang lebih sorry, ya, lebih tegas bahwa menyebutkan bahwa ini hukumnya makruh. Karena beliau mengatakan nuhina an ziaratil kubur walam yu'zam alaina. Nuhina min ittiba'il janazah. Janais, ya. Nuhina an ittiba'il janais walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, yakni termasuk juga ziarah kubur. Tetapi itu tidak di yakni tidak kemudian bukan larangan yang mengikat, bukan larangan yang berupa haram. Jadi ini lebih sorry menunjukkan bahwa ya inilah pemahaman sahabat atau sahabiyah ini Muawiyah radhiyallahu anha, sehingga hukumnya tidak mengikat. Tetapi para ulama yang memilih pendapat kedua yang mengatakan haram secara mutlak, apa yang mereka katakan tentang perkataan Ummu Athiyah yang disebutkan di Bukhari dan Muslim? Tentunya pasti mereka pernah membacanya, betul tidak? Ya, bukan seperti kita-kita yang jangankan Sahih Bukhari, yakni khalas, Arba'in Nawawiyah saja, yakni cuma 42 hadis belum tentu, apalagi Umdatul Ahkam, apalagi Riyadhus Shalihin, apalagi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Kutubus Sittah. Ya Allah musta'an. Maka di sini kita lihat jawaban para ulama terkait perkataan Ummu Athiyah tadi. Mereka berkata bahwa itu adalah pemahamannya Ummu Athiyah, itu adalah pemahamannya perawi. Kita meriwayatkan apa yang diriwayatkan, kita mengambil apa yang diriwayatkan, tetapi kita tidak mengambil pemahaman dari perawi terhadap apa yang dia riwayatkan. Semoga paham ya, kata-kata Anda mungkin bulat. Ketika seorang perawi meriwayatkan sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, maka ada kandungan yang itu dari Nabi Muhammad SAW, dan ada muatan atau kandungan yang itu berasal dari pemahaman perawi. Nah, para ulama membedakan. Kalau itu memang dari Nabi Muhammad SAW, kita ambil. Kalau itu dari pemahaman perawi, belum tentu kita ambil. Ya. Jadi ulama yang memilih pendapat kedua, mereka mengambil pendapatnya, mengambil perkataan Ummu Athiyah bagian pertama. Nuhina anittiba'il janaz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, termasuk juga ziarah kubur. Tapi tidak mengambil setengah perkataannya yang kedua. Setengah perkataannya yang terakhir, yaitu apa? Walam yu'zam alaina. Kenapa? Perkataan walam yu'zam alaina ini indikasi bahwa ini pemahamannya Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Tapi kita jawab, ya, indikasi ini tidak sesori kalimat ini sendiri, begitu ya. Indikasi ini juga masih zonni. Membedakan adanya pembedaan ini, begitu ya, bahwa setengah kalimat terakhir dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha itu adalah dari pemahaman beliau sendiri, itu Allah alam ini tidak kuat juga, masih zon saja, begitu ya. Yang jelas yang bisa kita ambil dari minimal dari zahir perkataan Ummu Athiyah, apa? Itulah pemahaman yang dipahami oleh Ummu Athiyah radhiyallahu anha dari larangan yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini ya bisa representatif terhadap para sahabat, yakni pemahaman sahabat yang lain bisa ya direpresentasikan dengan perkataan Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Baik, maka kita lihat ya bagaimana para ulama antara masing-masing pendapat, dalilnya masih abu-abu. Ya, jadi jangan kemudian kita mengatakan kepada orang, misalkan ya, kita katakan kepada orang yang memilih pendapat kedua, antum enggak baca perkataan Ummu Athiyah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, gitu ya. Antum jahil. Mengapa antum menolak hadis? Ya, ada kandungan hadis di dalam perkataan Ummu Athiyah. Hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak boleh demikian. Ini kurang adab kepada para ulama. Ya. Para ulama yang memilih pendapat yang lain itu karena adanya kaidah-kaidah tersendiri. Mereka pakai kaidah tadi. Yakni adanya indikasi di setengah perkataan terakhir itu adalah dari pemahaman Ummu Athiyah. Dan ada kaidah kita mengambil apa yang diriwayatkan, tetapi ya pemahaman perawi terhadap apa yang diriwayatkan belum tentu kita ambil. Baik, jadi kalau antum mau protes, antum harus bahas dulu kaidah tersebut, ya, secara ilmiah, berikan bantahannya, baru bahas ini. Jangan kemudian tiba-tiba, apa yang akan antum katakan terhadap hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, gitu ya. Tidak boleh demikian. Harus ilmiah, jangan seperti orang-orang bumi datar, belum belajar fisika, nggak paham fisika sama sekali, tapi kemudian pengen bantah, ya, teori yang sudah terbukti dan seterusnya, ya. Jadi humor, jadi lelucon ya, seperti itu. Nah, seorang muslim apalagi orang yang sudah ngaji, itu harus ilmiah. Itulah esensi dari antum ngaji. Kalau antum ngaji kemudian masih ya sembarangan ngomong, ya cuma berdasarkan postingan sini-sini tapi tidak diperiksa dulu secara keilmiahan, maka kemudian antum ya copy paste dan ikut mengatakan seperti itu. Ini tidak boleh. Ya, kalau antum tidak bisa menelaahnya secara ilmiah, diam, ya, diam. Ketika apalagi ketika ada sedang ada kekisruhan di sosial media misalkan. Walaupun yang sedang kisruh antara ustaz dengan ustaz yang lain. Kalau antum tidak bisa membedakan mana perkataan dan ya ini perkataan ustaz juga manusia, bisa jadi salah begitu ya. Anda juga bisa jadi salah. Semua orang juga bisa jadi salah. Ya. Oleh karena itu jangan kemudian para komentator itu semakin memperpanas keadaan. Baik. Wa yajuzul buka'u 'alal mayyit. Boleh untuk menangisi ya mayit. Ketika ada keluarga yang meninggal dunia kemudian kita menangis, ini boleh hukumnya. Kenapa? Dari ini diambil dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis ketika Sa'ad bin Ubadah itu meninggal dunia, ya. Ketika Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, maka beliau menangis. Ketika jadi pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabat yang lain, tiga sahabat yang lain, ya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan satu lagi yang lupa. Menuju ke Sa'ad bin Ubadah yang sedang ya yakni sakit dan sedang sakaratul maut ya, kemudian meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW menangis. Kemudian tiga sahabat yang melihat Nabi Muhammad SAW menangis, mereka ikutan juga menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat tersebut, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sungguhnya Allah itu tidak mengazab dengan air mata yang keluar. Wala bihusnil qalbi, juga tidak mengazab hati yang bersedih. Walakin yu'adzibu bihadza. Ya. Kemudian menunjukkan kepada lisan beliau. Akan tapi Allah itu mengazab ini, mengazab lisan kita. Ya, aw yarham atau merahmati apa yang keluar dari lisan kita. Apa maksud dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya adalah ketika kita sedang ditimpa musibah, naudzubillah min dzalik. Ya, tapi kemudian misalkan ketika seorang keluarga meninggal dunia, kemudian air matanya mengalir, yakni dia menangis atau hatinya bersedih, maka ini bukan berarti dia kurang keimanan, ya. Kurang keimanan atau kurang tawakal atau ya, menangis dan hatinya bersedih ini adalah suatu yang wajar dan normal. Itu yang hendak disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa untuk menangis, tidak mengapa untuk bersedih. Yang salah itu kalau menangisnya berlebihan sehingga sampai meraung-raung dan meratapi dan niyaha, sebentar lagi kita bahas insyaallah. Nah, tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu mengazab atau merahmati ini, yakni menunjuk kepada lisan beliau. Yakni apa yang keluar dari lisan kita ketika kita tertimpa musibah tersebut. Apakah kita mengucapkan misalkan alhamdulillahi ala kulli hal, atau kita berdoa kepada Allah, atau kita berzikir kepada Allah, atau mengucapkan yang baik, atau justru kita meratapi, meraung-raung dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi misalkan menyalahkan takdir Allah. Kenapa engkau lakukan ini kepadaku ya Allah? Nah, seperti itu ya. Ini tidak boleh. Inilah yang nanti kena dosa. Tapi kalau sedihnya hati ya, mengalirnya air mata, maka ini adalah suatu yang normal. Bahkan justru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan rahimahullah, beliau menyebutkan justru hukumnya bukan boleh menangis ketika ada keluarga meninggal dunia. Justru sunnah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari mana? Dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ingat kaidahnya. Perbuatan Nabi Muhammad SAW menunjukkan hukum sunnah. Ketika itu hanya sekedar perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak disertai dengan perintah. Kalau Nabi Muhammad SAW mengerjakan suatu, tapi di saat yang lain, atau di waktu yang, atau di dalil yang lain, ada perintah secara lisan, yaitu wajib hukum asalnya. Seperti misalkan apa? Nabi Muhammad SAW sholat. Bukankah beliau melakukan sholat? Nah, ya, apakah sholat? Berarti sholat adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW? Nah, berarti hukumnya sunnah. Tidak demikian. Ya, karena ada dalil lain yang menunjukkan. Bahkan di Al-Quran. Wa'akimus sholat. Baik. Maksudnya adalah kalau itu cuma sekedar dari perbuatan Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya sunnah. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menjelaskan bahwa Kalau kita menangis itu berarti kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam menggabungkan antara tawakal dan ikhlas kepada Allah, menerima tawakal, ikhlas, sabar, ridho, menerima musibah tersebut, dan juga yakni mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam masalah yakni hatinya itu lembut, begitu ya. Hatinya lembut. Yakni rahmah, ada sifat rahmah itu adalah sifat ya. Yakni itu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Rahmah itu bisa diterjemahkan kasih sayang. Yakni ada sifat, ada kasih sayang dari kita kepada orang yang meninggal dunia tersebut atau kepada keluarganya misalnya. Baik, jadi ya ini di antara argumentasinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Akan tapi wallahu alam dalam masalah ini yang lebih zahir adalah tidak sampai sunnah. Yakni kalau kita memang tidak menangis maka ya tidak mengapa ya. Kalau menangis ya juga tidak mengapa. Bukan berarti wallahu alam, bukan berarti ada tambahan pahala. Yang itu konsekuensi dari kata sunnah. Taib. Kemudian penulis berkata wayahrumunatbun ya, wayahrumunatbun. Bagi yang memahami bahasa Arab apalagi telah mempelajari misalkan usul fikih, kata nadb itu satu akar kata dengan kata mandub. Mandub itu artinya sunnah. Wayahrumunatb apa maknanya? Haram sesuatu yang sunnah, tidak demikian ya. Makna dari nadb ini maksudnya adalah niyahah. Itulah mengapa penulis berkata wayahrumunatbun wa niyahatu. Yakni maknanya mirip. Nadab yang dimaksud di sini maksudnya adalah yakni menangis ya. Menangis yang berlebihan yang tadi kita sebutkan. Dan ini masuk dari niyaha, bagian dari niyaha. Niyaha itu lebih umum daripada nadab. Niyaha lebih umum, nadab itu lebih khusus. Ya, nadab itu seperti apa? Nadab itu menangis meraung-raung kemudian sambil menyebutkan karakteristik atau sifat baik dari orang yang meninggal dunia tersebut, begitu ya. Maka ini dilarang ya di dalam syariat karena ini termasuk niyaha. Niyaha itu sendiri apa? Niyaha itu adalah yakni bisa berbentuk berteriak, bisa berbentuk memukul diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri, merobek-robek pakaian kita dan seterusnya. Itu semua bentuk niyaha. Semua bentuk yang berlebihan, semua bentuk yang bentuknya meratap dan meraung-raung itu adalah niyaha. Maka Nabi Muhammad SAW telah melarang kita untuk niyah. Ya. Itulah mengapa penulis kemudian mengatakan wasyakku thawbin walatmu khuddin wanahwihi. Haram untuk nadab, bagian dari niyah. Kemudian haram niyah. Ya, yaitu kata niyahnya kemudian disebutkan secara khusus sendirian di nomor 2. Ya. Kemudian nomor 3-nya wasyakku thawbin, merobek-robek pakaian. Ya, ini bagian khusus dari niyah. Walatmu khuddin, memukul-mukul pipi. Ya, ini bagian khusus dari niyaha. Ya, wa nahwihi. Jadi kalimat ini ya harus dipahami, niyaha yang paling umum, kemudian di antara contoh niyaha adalah nadab. Menangis keras dan menyebut sambil menyebutkan karakteristik selama orang ini dan seterusnya. Ya fulan, engkau selama ini telah begitu ya. Sungguh engkau jasa-jasa yang besar. Ya fulan, sambil menangis dan meraung-raung. Itu nadab. Ada orang juga yang sambil merobek-robek pakaian. Itu bagian juga dari niyah. Sebagaimana nadab bagian dari niyah. Ada yang mukul-mukul pipi. Itu juga bagian dari niyah. Semuanya diharamkan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khudud." Ya. Bukan bagian dari kami orang yang menampar-nampar pipi. Wasaqqal juyub dan orang-orang yang merobek-robek kantong yakni pakaian. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya sayyida, saya fulana, ya abata dan seterusnya. Ya, ya abi jadi ya abata begitu ya. Baik. Ini yang dibahas oleh penulis, akan tetapi terkait nadab, terkait menangis kemudian sembari menyebutkan karakteristik yang baik dari orang, sifat orang baik atau jasa-jasa yang baik dari orang tersebut ketika masih hidup di dunia dulu, para ulama menyebutkan, ada yang berpendapat bahwa kalau misalkan nadabnya ini cuma sedikit, ya, tidak berlebihan. Tapi yakni dia menangis kemudian menyebutkan sifat-sifat baik, jasa-jasa baik atau ya kebaikan dari si mayit selama ini. Tapi itu menyebutkannya secara yakni tidak berlebihan, maka ini masih tidak mengapa. Ya, sebagian ulama berpendapat ini pendapat kedua di mazhab Hambali. Ya. Kalau masih sedikit maka tidak mengapa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Fatimah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ya abata ajaba rabban da'ahu. Wahai ayah, sungguhnya engkau menjawab doa, menjawab panggilan dari Rabbmu yang telah memanggilmu. Ya, doa di sini maksudnya panggilan, ya. Wahai ayah, sesungguhnya engkau telah menjawab panggilan dari Allah yang telah memanggilmu. Ya. Man jannatul firdausi ma'wa. Wahai ayah, yakni engkau adalah orang yang tempat kembalinya adalah surga Firdaus. Ya abata ila Jibril nan'ah. Wahai ayah, sungguhnya kami umumkan kematian ini kepada malaikat Jibril. Maka ini termasuk nadab, tapi nadab yang ringan, ya, karena Fatimah radhiyallahu anha tidak melakukannya sambil teriak-teriak dan lain-lain. Tapi ini bentuk menyebutkan mahasin dari mayit, kebaikan dari mayit tersebut, ya, yang di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini. Maka dari adanya riwayat ini, maka riwayat yang tidak main-main ada di Sahih Bukhari, ya, berdasarkan hal ini, maka kalau misalkan nadabnya itu masih wajar begitu, ya, maka tidak mengapa. Taib, wa ya'riful mayitu za'irahu yaumal jum'ati qabla tulu'is syams. Penulis berkata, mayit yang sudah dikubur, ketika ada orang berziarah kepadanya, maka mayit tersebut akan mengetahui, ya, siapakah yang menziarahinya pada hari Jumat, kalau ziarahnya tersebut pada hari Jumat sebelum yakni terbitnya matahari. Ini perkataan penulis. Tapi perkataan misalkan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan ini tidak hanya khusus pada hari Jumat, apalagi sebelum terbit matahari tersebut. Tidak, ini berlaku untuk semua waktu. Ketika ada orang yang berziarah kepada suatu kuburan, selama orang yang dikubur tersebut itu mengenal orang yang menziarahi ini, maka orang tersebut akan yakni mengetahui gitu, ya, akan menyadari bahwa sedang diziarahi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya adalah ketika seorang menziarah itu memberikan salam kepada orang yang dikubur ketika dia sedang berziarah, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh mayit tersebut ke lahat, liang lahat tersebut, ya, sehingga mayit tersebut bisa menjawab salam dari orang yang menziarahinya tersebut. Bahkan mereka juga disebutkan oleh para ulama terhibur juga ketika orang tersebut menziarahinya. Ya, terhibur juga ketika orang tersebut, ketika ada orang yang menziarahinya, begitu, ya. Nah, maka ini adalah bahkan ya, banyak sekali para ulama yang menyebutkannya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa mayit itu tahu bahwa yakni tahu bahwa dia sedang diziarah. Baik. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan, ya. Ini berarti telah kita selesaikan pembahasan Kitabul Janais, alhamdulillah. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas Kitabuz Zakah. Ya, Kitab Az-Zakah. Silakan Syekh Edi untuk sesi tanya jawab. Tidak ada suara yang terdengar di sini. Ya. Tampaknya ada. Ustaz? Nah, sekarang baru terdengar. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi yang telah Ustaz sampaikan. Masya Allah, sangat bermanfaat. Jamaah sekalian, kita masuk sesi tanya jawab untuk lebih memperdalam pembahasan materi tentang takziah atau ziarah kubur ini. Silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat, kemudian dikirimkan ke Ana, atau bagi yang ingin langsung interaktif dengan Ustadz bisa klik tombol raise hand. Ustadz, sudah ada masuk pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan dari Ibnu Abdullah Syakir, Kang Eka ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum, bagaimana jika setelah setahun atau dua tahun setelah mayit meninggal, kita masih kadang-kadang menangis mengingat masa ketika sang mayit belum meninggal. Apakah ini diperbolehkan? Demikian Ustaz. Nah, insya Allah tetap tidak masalah. Ya. Itu termasuk bentuk yakni rahmat dari kita kepada mayit tersebut. Rahmat yang maksudnya kasih sayang. Jadi rahmat itu bisa maknanya sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau yakni kasih sayang dari kita kepada makhluk, ya, kepada orang lain. Maka ini termasuk perwujudan dari itu, insyaallah tidak mengapa, selama kita tidak kemudian melakukan yang berlebihan, nangisnya tidak kemudian berlebihan sambil tidak teriak gedor-gedor pintu dan obrak-abrik meja dan seterusnya, begitu ya, itu terlalu berlebihan tentunya. Tapi kalau sekedar nangis kemudian karena mengingat keluarga kita tersebut dahulu, maka ini tidak mengapa. Tentunya daripada kita berlarut-larut, tentunya memang kita harus berusaha untuk lebih tegar, ya. Tetapi tidak masalah. Ini bentuk dari kasih sayang, ya. Namun ana pesankan sekali, yakni ketika kita menangis harus sekaligus juga dengan mendoakan. Jadi jangan cuma nangis saja, ya. Nah, ini kita melakukannya kalau keluarga kita meninggal dunia, ya. Yani sampai sekarang, sampai kapanpun, harus selalu kita mendoakan keluarga kita yang telah meninggal dunia tersebut, ya. Yani ketika orang yang telah meninggal dunia itu dia terputus amalannya, maka termasuk bentuk berbakti kepada beliau yang telah meninggal dunia, termasuk bentuk kebaikan dan berbuat baik kepada beliau yang telah meninggal dunia tersebut adalah mendoakan. Yani bayangkan orang yang telah, yani orang yang sangat membutuhkan pahala, amal baik, kebaikan, kita semua membutuhkannya. Tapi ketika seorang sudah meninggal dunia, dia sangat membutuhkan pahala dan kebaikan dan amal baik, tetapi sudah tidak bisa lagi beramal. Coba bayangkan, ya. Maka ketika kita memberikan doa tersebut, atau seperti tadi, ya, menghadiahkan pahala dari jalur-jalur yang telah kita sebutkan tadi, ya, maka itu akan sangat, yakni bermanfaat bagi si mayit, dan juga itu adalah termasuk perbuatan kebaikan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala juga kepada kita karena telah berbuat baik tersebut. Ya, jadi yakni menangis tidak masalah walaupun setahun dua tahun setelahnya, tapi ya hendaknya dibarengi juga dengan berdoa tentunya, insya Allah. Ini hanya anak hanya cuma mengingatkan saja, tentunya bukan berarti. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan serta nasihatnya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga para ulama penyelenggara kajian dirahmati Allah. Amin. Amin. Apakah rutin membaca Al-Fatihah dan Yasin di malam Jumat secara khusus untuk mayit, pahalanya akan sampai kepadanya? Bagaimana hukumnya rutin ziarah kubur setiap Idul Fitri dan membaca Al-Quran di kuburan? Bikin Ustaz. Nah, kita sebutkan tadi secara umum perbuatan takarrub beribadah kepada Allah, kalau kita niatkan pahalanya untuk mayit, maka insya Allah pahalanya tersebut sampai. Tetapi kemudian, ya, kita juga harus memperhatikan tata caranya. Kalau kita misalkan mengkhususkan waktu tertentu, kemudian meyakini bahwa atau membiasakan waktu tersebut atau meyakini bahwa itu adalah cara yang paling afdol misalkan, maka ini tidak boleh ya. Seperti misalkan tahlilan, ini kita bahas saja ya. Jadi tadi tidak dibahas hal tersebut. Tahlilan misalnya, apa hukumnya? Tidak boleh dengan format yang kita ketahui misalkan di negeri ini. Tidak boleh. Kenapa? Ya, argumentasi mereka adalah bukankah ini membacakan Al-Quran, membacakan Al-Quran untuk si mayit. Nah, gimana teorinya tadi? Ilmunya tadi gimana? Itu nyampe pahalanya insya Allah. Ini kita katakan, ya, naam dari sisi itu naam. Tapi bagaimana tata caranya? Apakah kemudian dengan tata cara khusus seperti yang kita lakukan di saat ini? Ya, 7 hari pertama, kemudian 40 hari, kemudian berapa hari, 1000 hari, dan seterusnya. Ya, tidak demikian. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukankah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah mengetahui hukum ini, hukum bahwa pahala nyampe baca Quran. Mereka juga telah memahaminya dan mengetahuinya. Dan kalau misalkan tata cara yang seperti dilakukan ini itu ya baik, maka tentunya ya mereka telah pasti akan mendahului kita dalam masalah tersebut. Karena mereka jauh lebih semangat untuk berbuat amal baik, untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat amalan ibadah. Ya, jadi itu pertama. Jadi tata caranya bagaimana? Tata caranya bukan dengan mengumpulkan orang-orang kemudian baca Quran bareng, apalagi ya yang buat makanan, yang itu yang membuat yang terjadi adalah membuat repot keluarga yang ditinggalkannya. Padahal yang sunnah adalah justru orang-orang yang mau bertakziah itulah yang membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Itu bentuk menghibur. Itulah mengapa tadi kita sebutkan tujuan kita bertakziah ada dua. Mendoakan mayit, mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Ini poin pertama. Poin kedua adalah menghibur dan membantu keluarga yang ditinggalkan. Ya, bukan malah kemudian ya, ketika ada orang meninggal dunia kemudian seolah-olah kemudian seperti jadi walimah. Ya, ini keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang terkena musibah jadi sibuk. Seperti ngurusin walimah. Ya, ini harus masak dan kemudian orang-orang datang kemudian disuguhi makanan. Seterusnya begitu ya. Ini bukan tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebaliknya. Ketika Jabir bin Abdullah meninggal dunia, justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membuatkan makanan untuk keluarganya Jabir radhiyallahu anhu. Ya, sehingga itulah yang sunnah. Yang sunnah adalah justru kita memasakkan makanan, bukan dimasakkan makanan oleh tuan rumah. Ya, taib, maka ini yang harus kita perhatikan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa, Pak ya? Hukumnya ziarah kubur setiap Idul Fitri, Ustaz. Dan baca Quran di kuburan. Ya, kalau misalkan tadi ya dipaham, kalau kita memahami ziarah kubur itu boleh secara mutlak, sunnah secara mutlak bagi laki-laki gitu ya. Kalau itu kita paham, sudah paham bahwa itu berlaku untuk seluruh waktu. Kemudian kita ziarah kubur ketika Idul Fitri ya karena kebetulan mudik misalkan, ya sehingga tidak ada waktu yang lain. Tidak ada kesempatan yang lain selain momen tersebut untuk ziarah kubur, maka ini tidak masalah. Tidak masalah. Nah, selagi membaca Quran di kuburan, Ustaz? Baca Quran di kuburan tidak boleh. Baik, Ustaz. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membiarkan rumah kita sepi dari sholat dan mengaji. Jangan seperti di kuburan. Nah, berarti dari hadis tersebut di ambil kesimpulan kuburan itu bukan tempatnya sholat atau ngaji, kecuali yang dikecualikan seperti sholat jenazah. Ada juga yang riwayat yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW melakukan di kuburan, tapi ngaji di kuburan atau sholat secara umum di kuburan, yakni ibadah di kuburan, bukan tempat ibadah asla. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, semoga penjelasan Ustaz menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Yusuf. Selanjutnya pertanyaan dari Astin Lubis. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Semoga Ustaz dan tim Ittiba Mengaji serta jamaah Zoom, semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Allah. Amin. Jamaah Zoom ya. Afan, yang mengenai menziarahi bahwa mayit mengetahui dan menjawab doa, Anda terluput dari dalilnya. Apakah bisa diulang Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, dalilnya Anda lupa secara lafadznya. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya adalah ketika seorang peziarah itu mengucapkan salam kepada ya mayit, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya ke lahadnya sehingga mayit tersebut bisa menjawabkan salam, menjawab salam yang telah disampaikan oleh peziarah tadi. Nah, apakah itu bisa mendengarnya hanya pada saat setelah selesai dikuburkan atau kapan saja Ustaz? Ya, setelah zahirnya kapan saja? Ibnul Qayyim rahimahullah jelas tegas menegaskan bahwa ini berlaku untuk seluruh waktu. Mau baru dikubur, mau 10 tahun setelah dikubur. Nah. Dan tidak hanya pada ketika ziarahnya hari Jumat sebelum terbit matahari. Berarti masih subuh. Ya. Tidak hanya pada hari Jumat subuh saja, akan tapi seluruh waktu. Mayit itu bisa mengetahui. Cuma Jumat sebelum terbit matahari itu waktu-waktu yang lebih ditekankan, lebih-lebih lagi begitu ya. Nah, para ulama membahas, di antara pembahasan disebutkan oleh para ulama adalah bagaimana kalau orang, misalkan ada orang meminta di kuburan, misalkan berbicara kepada kuburan, ya, meminta sesuatu yang itu tidak mungkin dikabulkan oleh si mayit, misalkan. Misalkan minta kaya, jangankan yang mayit, yang hidup aja kita nggak bisa minta kekayaan. Minta uang beda lagi. Ya. Ini minta kaya, maksudnya minta rezekinya dilancarkan. Itu yang bisa memberi melancarkan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ini bukan berbeda dengan misalkan kita ke orang minta uang gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup, bisa. Orang yang masih hidup bisa ngasih uang, tapi tentunya kita enggak boleh ya. Itu ngemis ya namanya ya. Dari sisi yang lain itu tidak boleh. Tapi dari sisi apakah orang yang hidup bisa menjawab permintaan kita kalau kita minta uang, ya bisa. Yeah. Yang Anda maksud bukan minta uang, yang Anda maksud adalah semoga minta agar rezeki kita dilancarkan. Siapa yang bisa mewujudkan? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian dari tauhid rububiyah. Kalau kita minta hal-hal seperti ini yang tidak bisa diwujudkan oleh si mayit, kita mintanya kepada kuburan, ya ini tidak boleh. Ini syirik. Ya syirik akbar. Tetapi kalau misalkan kita meminta kepada mayit agar mayit tersebut mendoakan kepada Allah, mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ulama beda pendapat. Berbeda pendapat apakah mayit tersebut bisa mendengar perkataan kita atau tidak. Kalau tadi mengetahui peziarah ya Allah. Kalau ini sudah beda lagi, lebih spesifik lagi ya, ini mengetahui percakapan dan seterusnya. Para ulama beda pendapat dalam masalah ini, dan karena adanya perbedaan pendapat, maka para ulama tidak mengatakan orang yang minta doa, minta didoakan oleh si mayit, tidak mengatakan ini syirik akbar, tapi ini cuma dosa saja. Bahkan bid'ah. Tapi bukan syirik akbar. Tapi tentunya pendapat yang lebih Anda pilih, ya tidak perlu. Justru kita itu yang bisa langsung berdoa kepada Allah. Berdoalah langsung kepada Allah. Ya, dan justru kitalah yang mendoakan mayit, bukan malah kita minta berdoa kepada, minta agar mayit ini mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jelas ya. Tapi maksudnya ada ya, maksud ana adalah yakni ada perbedaan pendapat dalam masalah apakah mayit tersebut bisa mendengar kita ketika kita meminta sesuatu atau berbicara dengannya. Kalau di hadis tadi kan salam dan mengetahui siapa yang menziarahi, wallahu alam terbatas pada itu saja. Tapi kalau sudah lebih dari itu, maka Allah Alam itu masuk khilaf ulama. Allah Alam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Ustaz, pertanyaannya sudah habis Ustaz. Tapi Anda izin bertanya Ustaz mungkin. Pertanyaan terakhir Ustaz. Nah. Terkait ketika kita mengantar jenazah ke pemakaman atau ziarah kubur, disunahkan melepas sandal kan Ustaz ya. Itu melepas sandalnya di mana Ustaz? Apakah ketika masuk kuburan atau di mana Ustaz? Ketika masuk ya. Area kuburan. Nah. Oh begitu. Itu meskipun jauh Ustaz, sudah dilepas di nah. Walaupun ulama ada yang membahas ya, kuburan itu ada beberapa jenis. Ada kuburan yang belum dikuburkan orang sama sekali, yaitu berarti bukan belum jadi kuburan. Kuburan jenis kedua adalah kuburan yang mayit dikuburkan kemudian ya ditinggalkan seperti begitu setelah dikuburkan. Nah, ini yang bahasan kita. Tapi kuburan jenis ketiga adalah ketika kuburan tersebut, mayit yang meninggal kemudian dikuburkan. Kemudian setelah 10 tahun, 20 tahun, kemudian digali dan mungkin untuk keperluan, seperti misalkan di luar negeri, ya, kuburan di luar negeri. Ya, saudara-saudara muslim kita yang tinggal di luar negeri, ya, itu peraturan di negeri barat, minimal di Inggris dan Amerika yang kena tahu ya. Kuburan itu setelah sekian lama, 20 tahun, 30 tahun, itu kayak daur ulang gitu. Jadi digali lagi kemudian untuk dikuburkan orang-orang baru. Nah kalau seperti ini, kalau misalkan tanah yang di dalam itu kemudian digali, kemudian jadi keluar-luar begitu ya, itu jadi najis. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia, mayit yang dikuburkan, dia mengeluarkan bau busuk karena adanya sodit, adanya seperti nanah begitu ya. Nanah ini ketika kemudian keluar ke tanah tidak bisa disucikan walaupun itu dengan air, tidak bisa disucikan walaupun dengan air. Nah, walaupun ada perbedaan pendapat, tapi sodit nanah itu sendiri adalah najis. Ketika terkena air itu tidak akan bisa membuat benda najis yaitu sodit atau nanah itu sirna atau hilang begitu ya. Walaupun hujan berkali-kali. Jadi tetap di situ. Tetap di tanah tersebut. Kalau kuburannya normal, maka ya misalkan ada sodi, walaupun tentunya ada sebagian mayit yang tetap utuh begitu ya, tapi sebagian mayit yang lain tidak, maka sodi tersebut bercampur dengan tanah di mana? Ya di bawah. Di cukup dalam galiannya gitu ya. Tidak di permukaan. Tapi kalau misalkan digali lagi, kemudian ada tanah yang kemudian keluar, nah ini najis. Kalau kena kaki kita yang najis. Nah, jadi maksud Anda adalah, kalau kuburan jenis ketiga ini, ya kita harus hati-hati. Nah, supaya tidak menginjak tanah yang najis, kemudian kita tidak menyadari bahwa itu najis. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz, atas penjelasannya. Terima kasih Ustaz, semua pertanyaan sudah terjawab. Jazakallahu khairan. Sebelum kajian ditutup, apakah ada kesempatan penasihat yang akan disampaikan? Tafadhol Ustaz. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita untuk beramal soleh, beribadah sehingga amalan ibadah kita tersebut ya dapat terus mengalirkan pahala untuk kita. Ya, kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus istiqomah, yakni terus berada di atas al-haq, dan itu bisa dilakukan ya, metode yang bisa kita lakukan, ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk bisa istiqomah adalah memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat ya akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita untuk bertaubat, senantiasa mudahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon hidayah dan petunjuk. Nah, kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk berdoa kepada Allah. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau tidak khawatir apa yang mau didoakan kepada Allah. Dia khawatir apakah kita tergerak untuk berdoa kepada Allah. Itu yang pertama, begitu ya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu sebagaimana telah kita sebutkan. Ini kita telah selesai Kitabul Janaiz. Insyaallah kita masuk kitab yang baru atau bab ya, bisa kita pahami ini bab maksudnya. Yani bab zakat dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zakat. Naam. Terima kasih Ustaz atas ilmu nasihat serta doa-doanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz beserta keluarga. Insyaallah dua pekan lagi kita bertemu lagi, Ustaz. Naam, insyaallah. Ya, ya. Baik, Ustaz. Ustaz, kalau mau les duluan silakan, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, terima kasih atas kebersamaannya serta pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari di kajian malam ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita sehingga kita dapat mengamalkannya. Jemaah sekalian, kami ingin mengingatkan kembali jadwal kajian terdekat yang diselenggarakan oleh Itiba Mengaji, yaitu pada Kamis malam pukul 20.00 melanjutkan pembahasan kitab Kashfu Syubhat yang diisi oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Kami mengundang jemaah sekalian untuk bisa hadir di kajian tersebut. Demikian, kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.